Please welcome Sasa Bintang. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa, rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana. Jadi ripuh, Dinda. Oke. Okay. Bersama Salsa Dinda. Bersama Salsa Dinda.